Sir. Kita insyaallah pada kesempatan pagi hari ini masuki bab yang terkait dengan perincian khabar mubtada. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan secara global dan sedikit terperinci ya terkait dengan mubtada dan khabar, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Maka insyaallah sekarang kita akan menyebutkan terkait dengan perincian khabar dari mubtada tersebut. Secara garis besar telah kita sebutkan bahwasanya khabar ini berfungsi untuk menjadikan kalimat tersebut sempurna. Menjadikan suatu kalimat itu menjadi sempurna, sehingga suatu susunan kalimat itu tidak sempurna terkecuali dengan adanya khabar tersebut. Meskipun kalimat tersebut pendek ataupun kalimat tersebut tersusun dengan kalimat yang banyak, yang panjang. Nah, maka peranan khabar dalam susunan mubtada ini adalah untuk menjelaskan, yakni menjadikan kalimat tersebut sempurna. Seperti kalau kita contohkan dalam bahasa Indonesia, seperti apabila dikatakan apabila, atau dikatakan guru yang baru itu, kemudian kita berhenti, guru yang baru itu, kemudian kita berhenti, maka kalimat tersebut belum sempurna. Belum sempurna sampai dikatakan guru yang baru itu sakit. Nah, dengan adanya kata sakit, maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Nah, sehingga dengan kata sakit tersebut, kalimat tersebut menjadi sempurna, sehingga kata sakit dalam hal ini dia menjadi khabar yang menjelaskan, mengkhabarkan, menjadikan kalimat tersebut sempurna. Nah, di sini disebutkan dalam kitab al-khabar terbagi menjadi dua. Yang pertama khabar dengan jenis mufrad, dan yang kedua khabar dengan jenis ghairu mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini bukanlah mufrad yang dahulu-dahulu kita jelaskan. Kalau mufrad satu, dua musanna, tiga jama', nah, bukan mufrad seperti itu yang diinginkan di dalam khabar ini. Bukan seperti itu. Namun yang dimaksud dengan mufrad di sini, untuk mudahnya, adalah mufrad itu khabar dengan satu kata. Dengan satu kata. Tidak tersusun pada khabar tersebut dua kata, tiga kata, atau lebih. Saya contohkan. Ini sebelum kita sebutkan apa yang dimaksud oleh beliau dari maksud mufrad dan ghairu mufrad. Contohnya adalah Al-mudarrisu jadidun. Ini mubtada, kalau ini adalah khabar. Nah, yang dimaksud khabar mufrad di sini adalah khabar tersebut berbentuk hanya dengan satu kata. Tidak seperti nanti, seperti contoh al-mudarrisu abuhu maridun. Al-mudarrisu abuhu maridun. Jelas, ini mubtada. Sedangkan khabarnya nanti kita sebutkan, dengan jenis-jenis khabar akan disebutkan, khabarnya adalah keseluruhan ini. Kalau kita katakan abuhu saja ini sebagai khabar, kita buang ini, al-mudarris guru itu ayahnya, nah, tidak sempurna. Ya kan, tidak sempurna. Namun secara menyeluruh ini, guru itu ayahnya sakit. Nah, di sini khabarnya adalah secara menyeluruh ini. Nah, yang dimaksud dengan mufrad bisa antum bedakan, kalau di sini khabarnya mufrad yaitu hanya dengan satu kata, kalau di sini apa? Sampai tersusun dua kata, ya kan? Atau mungkin bahkan tiga kata, satu, dua, dan tiga. Ini secara garis besarnya dulu yang dimaksud dengan mufrad pada jenis khabar ini bukan mufrad tunggal, ya kan? Musanna jamak bukan. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah khabarnya itu berjenis hanya satu kata. Hanya satu kata. Kalau ghairu mufrad itu lawannya. Khabarnya itu dengan jenis dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Nah, ini secara ya ini untuk perkenalan dulu, baru kemudian setelah itu kita masuk ke apa yang disebutkan beliau mufrad di sini dan ghairu mufrad. Sekali lagi, kalau khabar mufrad itu kalau kita jelaskan secara global dulu, yaitu khabarnya itu hanya dengan satu kata. Hanya tersusun satu kata itu khabarnya. Kalau ghairu mufrad itu dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Alhamdulillah. Baik, sekarang di sini dijelaskan oleh beliau satu persatu apa yang dimaksud khobar dengan jenis mufrad, apa pula yang dimaksud dengan khobar dengan jenis ghairu mufrad. Untuk mufrad dijelaskan oleh pengarang kitab di sini, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah apa-apa yang tidak berjenis kalimat. Apa-apa yang bukan atau tidak berjenis kalimat khabar tersebut. Atau pula tidak yang menyerupai kalimat. Nanti akan disebutkan apa itu sesuatu yang menyerupai kalimat atau disebut dengan syibhul jumlah atau syabihun bil jumlah. Nah, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah bukan dari dua jenis. Yang pertama, bukan dari bentuk jumlah. Sedangkan jumlah ada berapa jenis, ikhwan? Ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sehingga apa? Mufrad di sini yang pertama khabarnya dengan bentuk mufrad yaitu bukan dengan bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan yang kedua, bukan pula sesuatu yang serupa dengan jumlah. Serupa dengan jumlah itu seperti jar dan majrur. Seperti contoh, nanti akan disebutkan juga oleh beliau. Al-mudarrisu fil fasli. Antum, yakni yang antum fokuskan jangan dulu menyebar ya. Yakni antum fokus ke apa yang anda sampaikan dulu. Fil fasli. Nah, yang dimaksud dengan syibhul jumlah yang menyerupai jumlah contohnya diantaranya adalah jar dan majrur. Jadi ini jar dan majrur seolah-olah itu kalimat. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata, ya kan? Padahal dia itu sebenarnya bukan kalimat. Kenapa? Karena tidak sempurna. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Yang jelas, khabar dengan jenis mufrad itu adalah dia bukan kalimat, bukan pula sesuatu yang menyerupai dengan kalimat. Intinya apa? Intinya yang saya sebutkan tadi, khabar dengan jenis mufrad adalah khabarnya itu hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu kata. Kalau seperti ini, kalau saya buang ini, nah, saya buang. Saya katakan abuhu marid, ayahnya sakit. Sempurna, iya kan? Sempurna. Berarti apa? Khabarnya ini dengan jenis jumlah. Ini mubtada, ini khabar, namun khabarnya dengan jenis jumlah kalimat. Dalam hal ini adalah jumlah ismiyah. Ada juga jumlah fi'liyah, al-mudarrisu yaktubu darsa. Yaktubu ad-darsa. Nah, al-mudarrisu jelas ini mubtada, letaknya di awal kalimat. Khabarnya mana? Khabarnya semuanya. yaktubu darsa. Ini khabarnya dengan bentuk jumlah. Namun jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau ini ismiyah, ini fi'liyah. Nah, kalau antum seandainya bingung, intinya kembali ke yang awal ana jelaskan tadi. Bahwasannya khabar mufrad yaitu mufrad yang dimaksud di sini adalah hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu kata. Seperti contoh di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah apa itu? Surat-surat pendek agak sulit. Yang jelas demikian, khabarnya dengan satu kata. Seperti contoh di sini. Misal contoh al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Anak kecil itu naimun. Tidur. Kalau dicetakan lama apa? Naimun juga contohnya. Nah, sama ya. Naam. Al-waladu naimun. Anak kecil itu tidur. Satu kata, iya kan? Al-waladani naimani. Dua anak kecil itu naiman. Keduanya tidur. Contoh yang ketiga. Al-auladu naimuna. Anak-anak itu mereka tidur. Nah, khabarnya hanya satu kata. Iya kan? Khabarnya hanya satu kata. Naimun, naimani, ataupun naimuna. Ini yang dimaksud dengan mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad. Yang jelas Iwan, kalau antum bingung apa itu syubhat jumlah, yang jelas antum perhatikan atau ingat yang ana sebutkan di awal tadi, bahwasannya khabar tersebut adalah hanya dengan satu kata. Ini yang dimaksud dengan mufrad. Khabarnya tidak berbentuk kalimat atau tidak pula berbentuk sesuatu yang menyerupai kalimat. Nanti akan dijelaskan apa itu yang menyerupai kalimat atau ma laisa mufradan, yang bukan mufrad. Sekarang jenis yang kedua, ghairu mufrad. Khabar dengan jenis yang kedua yaitu khabar ghairu mufrad. Kalau mufrad yang hanya dengan satu kata, berarti ghairu mufrad khabarnya itu lebih dari satu kata. Dan ini lawan dari mufrad. Kalau mufrad secara makna disebutkan ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, mufrad yaitu bukan berbentuk kalimat dan bukan pula yang menyerupai kalimat. Adapun ghairu mufrad itu lawannya yaitu ma kana jumlatan au syabihan bil jumlah. Khabarnya adalah berbentuk kalimat atau khabarnya berbentuk syabihan, yang menyerupai dengan kalimat. Jadi khabarnya tidak hanya satu kata, namun dia khabarnya itu berbentuk kalimat. Berbentuk kalimat, sehingga tidak satu kata. Paling minimalnya terbentuk dari dua kata atau bahkan lebih. Nah, ini terkadang seperti itu, seperti contoh di sini. Al-mudarrisu fil fasli. Kalau sebelum-sebelumnya, apa namanya, kita mengatakan khabar biasanya kan marfu, ya kan? Khabar marfu. Lah kalau seandainya al-mudarrisu fil fasli. Ini kan kita bingung, al-mudarrisu jelas, kalau al-mudarrisu ini mubtada. Nah, khabarnya sekarang mana? Enggak ada yang marfu di sini, iya kan? Nah, dengan penjelasan ini, maka memang khabar secara asal itu marfu. Namun khabar itu terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad, kalau mufrad jelas harus marfu. Namun kalau dia ghairu mufrad, khabarnya itu berbentuk kalimat atau berbentuk sesuatu yang menyerupai kalimat seperti ini, maka ini kan jadinya apa namanya, kalau tidak disebutkan seperti ini kita akan bingung mana khabarnya ini. Nah, setelah kita mengetahui ternyata khabar itu ada yang berbentuk kalimat, ada pula yang berbentuk seperti kalimat seperti ini, berarti kita katakan fil fasli ini sebagai khabar. Bisa anda bayangkan kalau seandainya saya hilangkan fil fasli, al mudarrisu, guru itu, sempurna enggak Iwan? Gak sempurna, iya kan? Kalau saya seandainya hilangkan al-fasli saja. Al-mudarrisu fi. Guru itu di dalam. Gak sempurna. Sampai kemudian ada fil-fasli. guru itu di dalam kelas. Sempurna? Sempurna dengan mana? Dengan adanya fil fasli. Sehingga fil fasli ini statusnya sebagai khobar. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk nanti. Kalau di sini bentuknya adalah syabihan bil jumlah. Nah, kalau seandainya jenis yang pertama khobar itu dengan model, dengan berjenis mufrad yaitu satu kata, maka jenis yang kedua ghairu mufrad itu sebaliknya, yaitu khobarnya itu dengan susunan dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Nah, contoh di sini misal Aliyun abuhu marid. Aliyun abuhu marid. Ali ayahnya sakit. Ali ayahnya sakit. Kalau dikatakan pertama mubtada'nya na'am, Ali, jelas kan? Karena terletak di depan kalimat. Sekarang khobarnya. Sekarang khobarnya. Aliyun abuhu maridun. Jelas, Ali ini sebagai mubtada. Nah, khobarnya sekarang. Kalau seandainya ini dibuang, mungkin bisa saja ya, Ali marid. Namun yang dimaksudkan kalimat tersebut, yang sakit bukan Ali, namun apa? Ayahnya. Sehingga mau tidak mau harus disebutkan ayahnya. Kalau seandainya ini yang dibuang, juga tidak sempurna. Iya kan? Ali ayahnya tidak sempurna. Sehingga akan menjadi sempurna dengan penjelasan apa? Ali ayahnya itu sakit. Nah, di sini berarti kalau kita buang ini abuhu marid, abuhu ini sebagai mubtada lagi. Kalau kita buang ini ya, kalau kita buang ini, maka marid ini sebagai khobar. Sehingga dalam hal ini khobarnya ini berbentuk apa di sini, Wan? Berbentuk jumlah ismiyah. Berbentuk jumlah ismiyah. Sehingga dia masuk ke jenis khobar ghairu mufrad. Ya kan? Karena ghairu mufrad itu ada tiga. Kalau tidak jumlah ismiyah, jumlah fi'iyah, atau yang menyerupai jumlah. Kalau di sini hanya dibagi oleh beliau dua dengan pembagian yang yakni umum. Ya kan? Yaitu dia berbentuk kalimat, mencakup kalimat ismiyah atau kalimat fi'iyah, atau yang ketiga yaitu yang menyerupai kalimat, yaitu yang menyerupai jumlah. Contoh yang kedua, al-ustadu fil baiti. Al-ustadu fil baiti. Ustadz itu di dalam rumah. Ustadz itu di dalam rumah. Ini seperti contoh al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu sebagai mubtada, khobarnya adalah fil fasli dengan bentuk syabihan berjumlah. Nanti akan disebutkan. As-saburatu amamal awladi. As-saburatu, papan tulis itu, amama, di depan al-awlad, anak-anak. Nah, di depan anak-anak, maksudnya di sini di depan murid, ya kan? Sehingga di sini as-saburatu itu sebagai mubtada, khobarnya adalah amamal awladi. Khobarnya adalah amamal atau amamal awladi. Nah, nah, intinya demikian. Setelah ini akan disebutkan oleh beliau, ghairu mufrad itu ada beberapa jenis. Intinya, kembali yang seperti saya sebutkan di awal, kalau khobar dengan jenis mufrad, yaitu khobarnya hanya dengan satu kata. Kalau ghairu mufrad, khobarnya itu terdiri dari paling minimal dua kata. Paling minimal dua kata atau lebih. Sehingga berlawanan antara khobar mufrad dengan khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad jelas harus marfu, ya kan? Harus marfu. Harus marfu. Namun kalau khobarnya itu dengan jumlah, apakah ismiyah atau fi'liyah, ya ini sesuai dengan keadaan, tidak mesti demikian. Nah, nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Beliau mulai merinci apa yang dimaksud ma laisa mufradan, yang bukan mufrad. Sekali lagi, mufrad di sini jangan sampai salah faham ya. Mufrad, musanna, jamak, bukan. Pembahasan kita bukan itu. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata atau dua kata. Kalau mufrad satu kata, kalau ghairu mufrad itu paling minimalnya dua kata dengan perincian yang akan disebutkan oleh beliau setelah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan mufrad. Nah, sekarang ma laisa mufradan, yang bukan mufrad. Yang bukan mufrad. Yang bukan mufrad. Yang pertama, jumlatun ismiyah, yaitu al-mubtada'u wal-khobar. Nah, jadi khobarnya itu adalah susunan mubtada' dan khobar juga, gitu loh. Seperti ini yang kita sebutkan tadi, Ali Abu Humarid. Kalau seandainya saya buang Ali, ini kalimatnya tetap sempurna. Ayahnya sakit, iya kan? Berarti ini mubtada', ini khobar. Berarti pada kalimat ini terdapat dua mubtada' dan dua khobar. Iya kan? Kalau ini mubtada' pertama, ini mubtada' yang kedua, ini khobar untuk mubtada' yang kedua ini, mana khobar mubtada' pertama? Secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan ini sebagai khobarnya mubtada' yang pertama. Adapun abuhu, ini mubtada' kedua, marid khobar untuk mubtada' kedua. Nah, sekarang mana khobar untuk mubtada' yang pertama? Yaitu jumlah ismiyah ini. Kalimat secara menyeluruh ini sebagai khobar untuk mubtada' pertama. Nah, sehingga dia khobarnya itu berbentuk jumlah, berbentuk kalimat, bukan berbentuk satu kata. Tidak berbentuk satu kata. Misal, contoh. Aliyun abuhu ghani. Ali, ayahnya orang kaya. Ya, ini ayahnya seorang yang kaya. Nah, Ali abuhu ghani. Kalau kita buang Ali, ini sama kasusnya seperti ini ya. Sama. Ali sebagai mubtada, abuhu ghaniyun sebagai khobarnya. Nah, karena kalau kita dari sisi makna, dia menjelaskan, iya kan? Ali dijelaskan apa? Bahwasannya ayahnya itu orang yang kaya. Nah, abuhu ghani ini sebagai penjelas terkait dengan Ali tersebut. Ahmadu maluhu kathir. Ahmad maluhu, hartanya kathir, banyak. Nah, Ahmad sebagai mubtada, khobarnya mana? Khobarnya maluhu kathir. Sebagai maluhu kathir. Kalau kita buang Ahmad, maluhu kathir, ini juga sempurna. Nah, ini juga sempurna. Contoh yang ketiga, as-sabburatu launuha aswadu. As-sabburatu launuha aswadu. Papan tulis itu launuha, warnanya aswadu, hitam. Nah, mubtada adalah as-sabburatu launuha aswadu, ini sebagai khobar. Nah, kalau kita rinci berarti gini. Ali mubtada pertama. Marfu, tanda rofanya adalah dhamma. Atau secara ringkas saja ya. Ali mubtada pertama. Abuhu mubtada kedua. Maridun khobar mubtada kedua. Jumlah atau kalimat ismiyah sebagai khobar mubtada pertama. Bolak-balik kan ya. Tadi saya bisa dipahami kayak ini. Insya Allah ya. Yang jelas dia khobarnya itu penjelasan kalimatnya itu berbentuk kalimat ismiyah. Dan insya Allah lebih mudah ketika kita sebutkan yang kedua ini. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Maksudnya adalah khobarnya itu berbentuk jumlah fi'liyah. Yaitu apa? Al-fi'lu wal-fa'il. Berbentuk fi'il, kata kerja, dan sekaligus pelakunya. Seperti contoh. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit itu yad'ufu, lemah. Lemas gitu namanya. badanuhu badannya. Orang yang sakit itu badannya lemah. Nah, jelas di situ mubtada'nya adalah al-marid. Iya kan? Mubtada'nya adalah al-marid karena terletak di awal kalimat. Sekarang khobarnya mana? Kalau mau dikatakan khobarnya badanuhu, ini keliru. Kelirunya kenapa? Kelirunya kalau kita buang yad'ufu, maknanya rusak. Orang yang sakit itu badannya, ya kan? Tidak sempurna kalimatnya. Tapi kalau dibuang badannya, hanya tersisa yad'ufu, juga tidak sempurna. Orang yang sakit itu lemah. Lemah apanya? Ya kan? Perlu ada penjelasan lagi, biar sempurna. Sampai kemudian dijelaskan semua, yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit itu, badannya lemah. Badannya lemas. Sehingga al-marid itu sebagai mubtada, khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Yaitu, yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu. Al-marid. Al-marid. Yad'ufu. Badanuhu. Al-marid yad'ufu badanuhu. Ini sebagai mubtada. Adapun khabarnya secara meluruh yaitu jumlah fi'liyah. Kalau ini jumlah, ini jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Yaitu fi'liyah. Ini jumlah ismiyah, kalau ini jumlah fi'liyah. Berarti i'rabnya gimana? Kalau ini tadi ya. Aku kalau meng-i'rab untuk ya ini pelajaran biar cepat, i'rab secara global. Nanti untuk lanjutannya, tandanya apa, antum bisa memurojaah di luar majelis. Kalau ini saya ulang tadi jenis yang pertama, Ali, mubtada' pertama. Abuhu, mubtada' kedua. Marid, khobar, mubtada' kedua. Jumlah ismiyah sebagai khobar mubtada pertama. Nah, kalau jumlah ismiyah khobar mubtada pertama. Tanda i'rabnya apa? Ya enggak ada. Sehingga dia hanya sekedar jumlah ismiyah khobar mubtada pertama. Tok, itu aja. Nah, kalau dalam bahasa Arab, wal jumlatul ismiyah fi mahalli raf'in khobar lil mubtada'il awwal. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Indonesianya, jumlah ismiyah sebagai khobar mubtada pertama. Demikian pula yang kedua ini. Jumlah khobar dengan bentuk jumlah ismiyah, fi'liyah. Al-marid, ini kita katakan mubtada. Ya kan, kita rinci dulu satu persatu. Al-marid, mubtada. Marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari ismu isim mufrad. Yad'ufu, ini apa? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il apa ikhwan? Fi'il mudhari. Tandanya ini ada ya di depan. Fi'il mudhari, marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari fi'il mudhari yang tidak bersambung atau sahihul akhir ya. Nah, karena dia fi'il mudhari sahihul akhir. Badanuhu sebagai apa ini? Nah, kalau sudah ada fi'il, yang tersisa apa? Fa'il. Karena apa? Yang lemah itu apa? Badannya. Sehingga yang lemah pelakunya itu apa? Badan. Badanuhu, badanu, ini fa'il dari yad'ufu. Fa'il marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari isim mufrad. Setelah kita rinci semuanya, baru kita sebutkan. Jumlah fi'liyah, kalau ini kan jumlah ismiyah tadi. Jumlah fi'liyah khobar untuk mubtada. Nah, gitu. I'rabnya. Kalau ini kan enak, iya kan? Langsung. Mubtada jadidun khobar. Marfu, tanda rofaknya adalah dhammah. Kalau berbentuk kalimat atau berbentuk serupa dengan kalimat, i'rabnya demikian. Kita rinci dulu satu persatu kata. Kalau ini mubtada, kalau ini fi'il mudhari, ya kita fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, ya fi'il madhi. Kalau fa'il, ya fa'il. Seandainya di situ ada maf'ulun bih, seandainya kita i'rab satu persatu. Selesai, baru kita secara global. Kalimat atau jumlah fi'liyah sebagai khobar mubtada. Demikian. Sudah dipahami, Kwan? Hah? Insya Allah ya. Nah. Demikian. Nah, sehingga intinya dia khabarnya itu tidak satu kata, namun beberapa kata, iya kan? Beberapa kata. Kalau di dalam Al-Qur'an itu di surat apa ya? Nah. Coba nanti dicari biar untuk memudahkan dalam prakteknya. Contoh yang kedua, Aliyun yaktubu ala saburah. Nah, Aliyun yaktubu ala saburah. Ali yaktubu sedang menulis ala saburah, di atas papan tulis. Nah, jelas di sini jumlah ismiyah, iya kan? Jumlah ismiyah. Enggak, maksudnya secara menyeluruh. Aliyun yaktubu ala saburah jumlah ismiyah, iya kan? Karena diawali oleh isim, yaitu Ali. Nah, berarti kalau jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Mubtadanya Ali, khobarnya mana? Nah, yang kita bingung seperti itu. Kalau model-model al-mudarrisu jadidun, mudah. Nah, model kalimat seperti ini, berarti kita harus ingat, oh khobar itu ada jenis jumlah ismiyah, ada pula jenis fi'il fa'il, atau dengan jumlah fi'liyah. Nah, berhubung setelah mubtada ini fi'il, maka kemungkinan besar jumlah apa khabarnya adalah dengan jenis jumlah fi'liyah. Kalau di awal tadi, setelah mubtada isim, oh berarti khabarnya adalah jumlah ismiyah. Kalau memang itu berbentuk jumlah atau kalimat. Nah, berarti di sini Ali sebagai mubtada, yaktubu ala saburah, sedang menulis di atas papan tulis, ini sebagai khabar. Sebagai khabar. Berarti kalau kita i'rab, Ali mubtada, marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari isim mufrad. Yaktubu fi'il mudhari, dirinci dulu. Fi'il mudhari, marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari fi'il mudhari, sahih, akhir. Ala, huruf jer, as-saburah. Ini kalau kita i'rab ya, majrur, karena huruf jer, tanda jernya adalah kasroh, karena dia dari isim mufrad. Setelah selesai, tadi mubtada, khobarnya kan belum dijelaskan, iya kan? Khabarnya belum dijelaskan. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Mulai dari yaktubu ala saburah. Ini jumlah fi'liyah. Khabar untuk mubtada. Khabar untuk mubtada. Nah. Atau contoh yang ketiga. Al-alim ya'lu qadruhu. Al-alim seorang yang berilmu. Ya'lu. Ya'lu ini dari kata ala. Ala itu artinya apa, ikhwan? Di atas, ya kan? Berarti ya'lu ini maksudnya tinggi. Al-alim ya'lu, tinggi qadruhu, kedudukannya. Enggak, al-alim mubtada ya'lu qadruhu, tinggi kedudukannya. Ini secara global ya, ini secara menyeluruh, ya'lu qadruhu jumlah fi'liyah sebagai khobar mubtada. Nah. Anta raqatta 'ala sariri. Anta, engkau, rokotta. Rokotta ini engkau tidur. Engkau tidur ala sariri, di atas ranjang. Nah, anta, jelas ini mubtada dari jenis domir, iya kan? Mubtada dari jenis domir, domir munfasil. Rokotta ala sariri. Ini fi'il apa, ikhwan? Rokotta? Hah? Fi'il mudhari, fi'il mati atau fi'il apa? Hah, fi'il madhi, raqada raqada raqadu raqadat raqadata raqadna raqatta raqattuma raqattum raqatti raqattuma raqattunna raqattu raqatna. Nah, dia fi'il madhi, fa'ilnya adalah ta, iya kan, dengan jenis fa'il bentuk dhamir. Nah, anta raqatta 'ala sarir, anta mubtada raqatta 'ala sariri jumlah fi'liyah. Kalau sebelumnya kan jumlah fi'liyah dengan jenis fi'il mudhari. Ya kan, untuk terakhir ini, jumlah fi'liyah dengan jenis fi'il madhi sebagai khobar mubtada, yaitu anta. Nah, demikian ikhwan. Intinya kalau saya perhatikan untuk memudahkan saja ya. Kalau untuk memudahkan. Yang pertama, khobar dengan bentuk mufrad, jelas ya. Khobarnya itu satu kata. Ya, khabarnya satu kata. Kalau untuk al-jumlah, khabar dengan bentuk kalimat, ya itu perhatikan kalau seandainya yakni setelah isim itu isim, berarti khabarnya adalah jumlah ismiyah. Kalau setelah mubtada-nya adalah fi'il, maka khabarnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, berbentuk jumlah fi'liyah seperti ini. Al-mudarrisu abuhu marid. Guru itu ayahnya sakit. Nah, sehingga ini jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada. Atau ini Ali abuhu marid juga sama. Atau al-mudarrisu yaktubu darsa. Guru itu sedang menulis pelajaran. Guru mubtada yaktubu darsa yaktubu fi'il. Oh, berarti khabarnya jumlah fi'liyah sebagai khabar untuk mubtada. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan. Khawatir memberatkan nanti kalau ditambah lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, untuk mengartikan misalnya alium yaktubu salah satu lagi, itu